taqarrub ya Allah. Taqarrub, taqarrub, mendekat, mendekat. Dirapatkan. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين بحرمتي سدري بحث تدي bahwa di antara penghalang-penghalang seseorang untuk menerima kebenaran adalah rasa takut. Kadang takut dengan kekuatan batil, kadang takut kedudukannya hilang, kadang takut dia diperlakukan dengan sesuatu yang jelek, maka dia lebih memilih kebatilan daripada kebenaran. Sehingga kadang seseorang itu mendapatkan hidayah ketika didukung kekuatan. Bahkan kadang ada seseorang yang dengan Quran tidak mau tunduk, ketika dengan kekuatan tunduk. Ini qulina a'azakumullah keadaan fitrah manusia. Kadang mereka lebih takut pada perkara-perkara yang zahir nyata di hadapannya, dan dia bahkan kurang takut dengan berita-berita yang pasti. Tetapi nanti yaumul qiyamah diancam dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Quran, kalian akan diazab kalau begini, karena akan dibeginikan, akan begini, akan begitu, sekian ancaman-ancaman dalam Al-Qur'an tidak habis. Tetapi ketika diancam, berani kamu berbuat, kami tangkap. Langsung berhenti. Ya memang sekelas itu iman. Memang sekelas itu. Kurang yakin dengan berita-berita. Ini khairun a'azakumullah, kira-kira banyak mana di antara manusia yang takut dengan ancaman-ancaman Quran dan Sunnah, dengan orang yang takut dengan ancaman-ancaman penguasa, dengan berbagai macam ancaman azabnya dan siksaan-siksaannya. Lebih banyak mana? Yang takut dengan yang ini atau takut dengan yang itu? Qul inna a'udzubikumullah. Kita lihat ucapan-ucapan para ulama. Qala Khalid bin Jurayj rahimahullah, kana ibn Kiriz khaflatan. Beliau ibn Kiriz memiliki dua sifat. Ma kana fi ahadin mimman adraktu min hadhihi al-ummah. Dua sifat ini aku tidak dapati pada seorang pun dari apa atau dari siapa yang aku temui dari umat ini. Artinya jarang ada pada seseorang. Apa itu sifatnya yang dipuji oleh Khalid bin Durayj? Kana ab'adan nas an yaskut an haqqin. Dia orang yang paling jauh untuk diam dari kebenaran. Orang yang sangat jauh dari diam terhadap kebenaran. Berarti sifat yang pertama adalah dia begitu tahu kebenaran, ditegakkan kebenaran. Begitu tahu itu hak, dia sampaikan. Ini sifat. Dari sifat yang bagus. Tidak ada rasa takut. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut cercaan orang mencerca. Tidak takut permusuhan orang yang memusuhi. Tidak khawatir dengan ancaman orang yang mengancam. Ab'adan nas an yaskut an haqqin. Orang yang sangat jauh dari diam terhadap kebenaran. Berarti dia orang yang selalu berbicara al-haq dan tidak diam. Ba'da an yatabayyana lahu takallama fi. Kalau sudah jelas baginya kebenaran, langsung dia sampaikan kebenaran. Di antara sahabat yang masuk Islam kepada Rasulullah SAW, ada yang menyatakannya, Rasulullah, ini kebenaran. Akan aku sampaikan pada mereka, agar mereka juga mendengar kebenaran ini. Ya Rasulullah, ini hak. Maka beliau memaksa dan berbicara di Ka'bah. Ashhadu, aku bersaksikan bahwasanya tiada yang berhak diibadah kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Ya, akibatnya dipukul sampai pingsan. Sadar, bangun lagi, ngomong lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dipukuli lagi. Sampai pingsan lagi. Begitu sadar, begitu lagi sampai datang Abu Bakar As-Siddiq. Mengingatkan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena mengatakan Rabbku adalah Allah? Qulna a'udzu billahi. Dan ini sifat yang jarang, pemberani untuk menyampaikan kebenaran. Tidak ada rasa takut. Dan ini barakallahu fikum fillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berani itu terpuji kalau kita billah. Kalau berani tetapi fisabilis syaitan, tidak terpuji. Atau berani bermaksiat, atau berani untuk menjadi teroris, tidak terpuji sama sekali. Tidak terpuji. Tetapi kalau dia berani untuk menyampaikan kebenaran, yang resikonya pada dirinya, hilang dunianya atau hilang nyawanya, berarti dia adalah orang yang terpuji. Karena dia menyampaikan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil. Qala, ketika dia tahu kebenaran, yatabayyana lahu takallama fi, dia langsung sampaikan kebenaran itu. Ghadiba man ghadib wa radiya man radi, marah siapa yang marah dan ridha siapa yang ridha. Sampaikan. Mau marah silakan marah, mau ridha alhamdulillah. Subhanallah. Ini beliau yang dipuji oleh Ibnu Durai. Qala wa kana min ahrasin nas. Sifat kedua, dia adalah ahrasin nas an yaktuma min nafsihi ahsana ma indahu. Orang yang paling bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan apa yang terbaik pada dirinya. Menyembunyikan apa yang terbaik bagi dirinya. Qul inna a'udzu billahi. Artinya bukan orang yang riya, bukan orang yang sombong, bukan orang yang menunjukkan, nih saya bisa begini, nih saya bisa begitu. Bahkan disembunyikan. Ini barakallahu fikum. Dua perkara yang jarang bertemu dalam satu orang. Jarang bertemu dalam satu orang. Kadang pemberani muncul dalam hatinya. Ingin menunjukkan, kalau gak ada saya, mati itu orang. Ingin menunjukkan dirinya pemberani. Qul inna a'udzubillah. Atau sebaliknya, dia menyembunyikan karena dia takut dengan dirinya. Khudirna azakumullah, berani tapi menyembunyikan kebaikannya, menyembunyikan apa yang terbaik pada dirinya. Artinya orang yang tawadhu, tidak sombong, tidak riya, tidak murai, tidak pula jatuh ke dalam sum'ah, pengen didengar. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'il Fawaid, fa innal maqsud al-wusul ila shawab. Fa idza dhahara wudi'a ma'adahu tahta al-arjul. Karena sesungguhnya maksud tujuannya adalah al-wusul ila shawab. Tujuan utamanya adalah bagaimana mencapai kebenaran. Fa idza dhahara, kalau sudah tampak kebenaran, maka tinggalkan semua yang lainnya di bawah kakinya. Ini khonirina azakumullah. Seharusnya demikian. Yang jadi masalah hak atau batil. Jangan sampai engkau semangat-semangat berani tetapi dalam keadaan enggak yakin itu adalah hak. Bahkan ternyata itu batil. Jangan. Kalau dia masih dalam keadaan membahasnya, mencarinya, ya wajar. Sebentar, saya masih mencari dalil-dalilnya, masih mencari hujjah-hujjahnya, masih butuh untuk mempelajari. Ya, silakan. Begitu tahu hak, pegang kuat-kuat. Abdu alaiha bin nawajib. Gigit dengan geraham kalian. Dan sampaikan ini adalah hak. Ghadiba man ghadib wa radiya man radi. Silakan mau yang marah, silakan marah. Mau ridho, silakan ridho. Mau apa? Ini seharusnya sifat seorang mukmin memiliki syaja'ah, memiliki keberanian, khususnya keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang manusia banyak pertimbangan, dan pertimbangannya duniawiyah. Karena kalau pertimbangan ukhrawiyah sudah jelas, in tansurullah yansurkum, ayatnya sudah pasti, enggak akan salah. Wala yansurannallah man yansuruh. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Itu sudah pasti. Tapi pertimbangan yang seringkali menggagalkan dia untuk menyampaikan kebenaran, dunia. Dihitung sama dia. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Kalau saya ngomong, nanti bagaimana mereka? Fulan bagaimana? Si Alan bagaimana? Nanti yang ini bagaimana? Fulan akan tersinggung, saya akan dijauhi. Saya ingin berdiri di atas sebuah golongan. Lo kayak gak mau dimusuhi sama yang sana. Gak mau juga dimusuhi sama yang sini. Dan saya khawatir akan dimusuhi sama yang sono. Saya khawatir yang di belakang saya akan ninggalkan saya. Khauf. Ini penghalang-penghalang kebenaran. Di antara penghalang-penghalang ittiba'ul haq, di antara penghalang-penghalang bayanul haq adalah al-khauf. Rasa takut. Qudibin a'azakumullah. Pertimbangannya hanya pertimbangan akhirat. Pertimbangannya pertimbangan agama. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Kalau sudah terbukti hak, sampaikan. Dan tinggalkan yang lainnya tahtal arjul. Kata siapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Syekh, Syekhul Islam rahimahullah. Dalam daru ta'arud al-aql wal-naql. Wa ghalibul khalqi la yanqaduna lil-haqqi illa bil-qahri. Kebanyakan makhluk tidak tunduk pada kebenaran kecuali dengan kekuatan. Ini jawaban yang tadi yang kita pertanyakan. Banyak mana orang yang diancam dengan dalil kemudian takut, dan orang yang diancam dengan hukuman penguasa kemudian takut. Mana yang lebih banyak? Yang kedua lebih banyak. Maka dikatakan al-mar'u ala dini mulukihim, atau an-nas ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti agama penguasanya. Manusia mengikuti agama penguasanya. Kenapa? Al-khawf. Karena urusannya masalah takut. takut dihukum, takut dia dalam keadaan tidak mendapatkan keuntungan, takut dia dipecat, takut sekian puluh takut beredar di kepalanya. Sehingga jadilah manusia ala din mulukihim, mengikuti agama raja-raja mereka, penguasa-penguasa mereka. Asyahid min qawli Syekhul Islam, yang menjadi syahid dari ucapan Syekhul Islam, bahwasanya manusia ini secara umum, bahkan al-khalq, makhluk-makhluk, secara umum takutnya dengan hukuman. Hukuman dunia maksudnya. Takutnya dengan kekuatan-kekuatan pedang dan tombak, senjata, kepemimpinan, qahr. Qul inna a'udzubikumullah. Sehingga dikatakan lamma kana al-amru kadzalik wa katsirun min an-nufus la tanqaduna lil-haq illa bil-qahr faqad amara asy-syari' biqatli a'immat al-kufr. Dan ketika perkaranya demikian dan kebanyakan jiwa-jiwa manusia ini tidak tunduk kepada kebenaran kecuali dengan kekuatan, maka syariat mengajarkan untuk membunuh tokoh-tokoh kafir. Alladzina yahuluna bainan nas wa bainal qiyadil haq, yang menghalangi manusia untuk memegang kebenaran. Apa contohnya ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang Ka'ab ibn al-Ashraf. Siapa yang bisa berhenti? Ana ya Rasulullah. Demikian pula beberapa tokoh-tokoh Yahudi yang lain, yang memang masyarakat Yahudi takut pada dia. Bunuh dia. Diperintahkan oleh penguasa. Diperintahkan oleh penguasa. Karena a'immatul kufur akan membawa kepada kekufuran. Apalagi mereka memiliki kekuatan. Harus dikalahkan. Harus dikalahkan. Kalau sudah kalah, tunduk, bayar jizyah, selesai. Bukan paksaan dalam agama. Silakan dalam agamamu. Tapi kamu di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jangan menghalangi dakwah. Dan jangan menyeret manusia ke dalam kekafiran. Faqtulu a'immatul kufri, kata Allah dalam Al-Quran. Hanya saja barakallahu fikum, kebanyakan kaum khawarij membawa ayat ini untuk membenarkan perbuatan mereka. Iqtialat, pembunuhan-pembunuhan, penculikan-penculikan, peledakan-peledakan, judulnya faqtulu a'immatul kufri. Padahal kalau dia mau ngaji prinsip-prinsip ahlu sunnah dalam kitab apapun dari kitabnya para ulama yang membahas usul sunnah, apakah usul sunnah Imam Ahmad atau usul sunnah Imam Humaydi, apakah sunnah Ibn Abi Asim, apakah kitab syarhul sunnah Imam Al-Barbahari, atau usul i'tiqad ahlu sunnah Imam Hibatullah Al-Lalikai, atau sekian kitab lain, aqidatu salaf wa ashabul hadis, semuanya membahas bab khusus bab al-jihadu ma'adhin ma'al imam, bahwa jihad itu berlangsung bersama penguasa. Kalau kita Rasulullah nggak bisa bertindak-tindak sendiri, nggak bisa, akan terjadi kekacauan dan tidak jelas siapa kawan siapa lawan. Tetapi kalau bersama penguasa, maka inilah yang namanya jihad yang syar'i. Barankana au fajira, apakah penguasa yang adil ataupun penguasa yang zalim selama mereka masih muslim. Qala, dikatakan wa amara asy-syari' bi qahri al-mumtani' 'an an-nadari fil haqqi fadlan 'an qabulihi muttabi'an li hawahu bi ghairi hudan min Allah. Oleh karena itu syariat juga mengajarkan untuk mengalahkan atau memaksa seseorang untuk melihat kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mau lihat kebenaran atau orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran karena hawa nafsunya, tanpa petunjuk dari Allah, dihukum. Dihukum apa enggak dihukum? Sudah kita kisahkan beberapa kisah. Di antaranya Gubernur Khalid Al-Qusari yang membunuh tukang sihir. Dibunuh oleh dia. Dan juga diriwayatkan membunuh Ja'ad bin Dirham. Dhahu dhahayakum fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Silakan sembelih sembelihan sembilan kalian, aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Penguasa. Dia penguasa. Diperingatkan bukan baru saat itu ditegur, bukan. Jangan kamu kira bahwa mereka orang-orang zalim, tidak. Ditegur berkali-kali. Diingatkan untuk beriman kepada takdir, rukun iman. Mau. Ternyata bicara lagi. Kalau kita ditakdirkan begini, Allah zalim. Enggak mungkin Allah menakdirkan. Laporkan lagi. Diancam lagi, ditangkap lagi, dipenjara lagi. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah, aku bertaubat, dilepaskan lagi. Begitu bicara lagi, dipotong tangannya. Ketika orang lewat, dalam keadaan tangannya dipenuhi lalat, tiba-tiba orang itu berkata lagi, Ja'ad bin Dirham, kalian yakin? Apakah kalian percaya bahwa kedzaliman ini, kekejaman ini adalah takdir dari Allah? Begitu dilaporkan kepada penguasanya, pas Idul Adha, sembelihlah korban-korban kalian, aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Turun dari mimbar, sembelih. Ini barakallahu fikum syariat. Apa hukumnya orang murtad? Ustutiba thalathata ayyam wa in taba wa illa dhuribat 'unuquh. Kalau memang sudah sampai kafir. Kalau tidak, ditakzir. Ditakzir artinya dihukum dengan hukuman-hukuman yang tidak sampai pembunuhnya, dicambukkah, dipenjarakah, atau dipukul dengan pelepah korma, atau dengan bonggolnya korma yang akan jadi kembang itu, yang seperti pukulan kasti. Sebagaimana Umar memukul tanam sadir bil isr. Tapi saya ulangi lagi, penguasa Imam Syafi'i, wa huwa imam Muhammad bin Idris Syafi'i, wa huwa imam dalam arti alim ulama, enggak bisa menghukumi sendiri. Apa kata beliau? Hukumku, kalau aku menghukuminya, aku akan hukum dia untuk diangkat di atas qatab, di atas satu kendaraan, kemudian dipukuli dengan sendal dan dikelilingkan. Inilah orang yang meninggalkan Quran wa sunnah dan aqbala ala ilmil kalam. Ini hukuman orang yang meninggalkan Quran dan sunnah kemudian masuk pada ilmu kalam. Dalam riwayat beliau menyatakan, kalau aku memegang hukum, arti penguasa, aku akan hukum demikian. Apakah Imam Syafi'i menghukum? Tidak, karena beliau bukan penguasa. Hakadza barakallahu fikum. Sampaikan pada khawarij-khawarij, sampaikan pada Santoso dan kawan-kawan. Tidak bisa bertindak seperti itu dalam keadaan kamu tidak memiliki kekuasaan dan bukan penguasa. Tidak bisa. Kita diperintahkan dengan sekian banyak hadis, sekian puluh hadis, untuk taat pada penguasa selama penguasa itu muslim. Kalau ada kemunkaran-kemunkaran, tidak ada bagi kita kewajiban kecuali menyampaikan bahwa ini batil. Hentikanlah, ini salah, kembalilah pada kebenaran. Fa in sami'a minhu fadzak wa illa fala alaik. Kalau dia dengar nasihatmu, alhamdulillah. Kalau tidak, kamu enggak dapat apa-apa, artinya kamu enggak bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah, aku sudah sampaikan, selesai. Mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna a'udzubikumullah. Berkata lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وكذلك قهر المسلمين لعدوهم بالأسر يدعوهم إلى النظر في محاسن الإسلام. Demikian pula bagaimana kaum muslimin dengan kekuatannya mengharuskan musuh-musuhnya yang sudah menjadi tawanan untuk melihat keindahan Islam. Bagaimana caranya? Dengan kekuatannya memaksa untuk melihat keindahan Islam. Bukan masalah untuk Islam. Masalah untuk lihat, nih Islam tuh kayak gini. Sebagaimana diikatnya seorang tawanan di masjid. Tumama Ibnu Usama. Setiap hari Rasulullah SAW tanyakan pada tawanannya, ma indaka ya Tumama? Apa yang ada padamu wahai Tumama? Dia diikat di masjid, melihat kaum muslimin salat, melihat pengajian, melihat khutbah Jumat, melihat berbagai macam tausiah, melihat akhlak mereka, melihat bagaimana ukhuwah persaudaraan mereka, melihat semuanya. Dan setiap hari ditanya, apa kabarmu wahai Tumama? Apa kabarmu wahai Tumama? Barakallahu fikum. Dan tawanan-tawanan orang-orang kafir di tangan kaum muslimin, bolehkah diperlakukan dengan zalim? Tidak boleh. Wa yut'imuna 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kata Allah, dan memberi makan dengan sukarela, dengan hubbihi, dengan sukarela, untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan untuk asira. Man humul asir? Siapa itu asir? Tawanan. Tawanan itu muslim apa kafir? Kafir. Tapi disuruh beri makan dengan baik. Enggak boleh disiksa dengan dilapar-laparkan mereka dan sebagainya. Apa maksudnya? Agar masuk Islam. Agar tertarik bahwa dia melihat keindahan Islam. Subhanallah. Dan itu diajarkan kepada kaum muslimin ketika mereka memegang tawanannya masing-masing. Ini tawanan kamu, ini tawanan kamu, ini tawanan kamu, dibagi-bagi. Dan diperlakukan dengan baik. Sehingga sebagian besar mereka masuk Islam. Sebagian besar mereka masuk Islam. Khonibidina azakumullah. Kenapa kau dibagi-bagikan dan kenapa mereka dalam keadaan dibiarkan hidup, tidak langsung dibunuh saja? Agar mereka melihat bagaimana Islam. Silakan. Kalau engkau mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi engkau terus dalam keadaan jadi tawanan. Khana bin na'azakumullah, atau dengan kata lain jadi budak. Kumuzum yang sarumat. Falil raghbati wal rahbati ta'thirun azim. Maka yang namanya raghbah dan rahbah itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Raghbah, diberi berita-berita baik kalau engkau masuk Islam, kalau engkau tunduk, kalau engkau mau begini. Maka ini kebaikan-kebaikannya. Ini hasil-hasilnya, atau ini kebaikan yang akan kau dapatkan. Sedangkan rahbah sebaliknya. Kalau engkau dalam keadaan tetap menentang, ini akibatnya. Ini akibatnya. Diancam dengan ancaman-ancaman. Maka raghbah dan rahbah ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Fi mu'awanatil i'tiqad, dalam membantu keyakinan. Membantu keyakinan seseorang. Minal i'tiqad wal iradah, apakah keyakinan atau keinginan? Yata'awanan, keduanya saling mendukung. Atau kama lil i'tiqad ta'thirun 'adzim, sebagaimana keyakinan juga memiliki pengaruh yang besar. Ada pengaruh dari dalam, ada pengaruh dari luar. Dari dalam, keyakinan. Kalau dia yakin, otomatis dia akan menerima kebenaran. Iya kan? Itu dari dalam. Tapi dari luar, raghbah wa rahbah. Berita gembira dan janji-janji baik diiringi dengan ancaman-ancaman. Dan juga akan membantu apa yang ada dalam hati. Qanibidina azakumullah. Seorang muslim mukmin sudah beriman, sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah puasa, tapi masih tetap klepto, senangnya nyuri, nyakit. Bagaimana ini obatnya? Islam mengajarkan potong tangannya. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan faqtau aydiyahuma. Qulna a'udzukum Allah. As-sariq was-sariqah. Laki-laki maupun perempuan, potong tangan mereka. Nakalan min Allah, sebagai hukuman dari Allah. Silakan. Ada yang takut dengan dipotong tangannya, ada yang takut dosa dari Allah Taala. Dua-duanya saling mendukung. Saling mendukung. Ada penghalang dalam hatinya, ada penghalang yang dari luar. Kamu kalau sampai ketangkap, dipotong tangannya. Satu saja pencuri dipotong di tengah lapangan Banteng sana, depan Istiqlal. Diberitakan oleh semua berita-berita, mass media, mudah-mudahan akan berkurang sekian persen pencurian. Apalagi koruptor. Nah, Wah, pejabat pulang gak ada tangannya satu. Mau diangkat, udah potong tangannya, jangan. Udah kelihatan. Kemudian na'azakumullah. Ta'zirun azim. Akan memiliki ta'zir yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan melihat. Dan memiliki khauf. Rasa takut. Barakallahu fikum. Itu hanya menunjukkan bahwa yang namanya rasa takut itu akan mempengaruhi seseorang. Kalau rasa takut kepada sesuatu yang hak, yang akan menghukum dia, maka dia akan berpegang dengan kebenaran. Tetapi kalau kekuatan itu pada kezaliman dan kekafiran, na'udzubillah, orang-orang akan takut untuk berpegang dengan Islam. Akan ikut bersama ahlul dhalal dan ahlul kufur. Kenapa takut? Sebagaimana yang tadi digambarkan, Bani Israel yang takut kepada Fir'aun. Ternyata setelah Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, Allah tenggelamkan mereka, maka Bani Israel masuk Islam itu berbondong-bondong sampai sekian banyaknya. Sampai termasuk yang paling banyak setelah umat Islam. Umat Islam paling banyak. Di bawahnya, Bani Israel. Qul inna a'udzukum billahi minasyaitonir rajim. Maka dikatakan oleh beliau bahwa yang namanya raghbah dan rahbah ada pengaruhnya, bahkan ta'thirun 'adzim. Sebagaimana i'tiqad juga memiliki ta'thirun 'adzim. Keyakinan memiliki pengaruh yang besar, ancaman juga memiliki pengaruh yang besar. Fil fi'li wa tar. Dalam mempengaruhi apakah dia berbuat atau tidak berbuat. Fa kullu wahidin minal ilmi wal amal minal i'tiqadi wal irada yata'awanan. Maka masing-masingnya dari ilmu dan pengamalan dan juga keyakinan dan kehendak saling mendukung, saling membantu. Fal ilmu wal i'tiqad yadu ila al amal bimujibihi. Ilmu dan keyakinan akan mendorong seseorang untuk beramal. Ilmu, pelajari dari Quran, sunnah, dalil-dalil, hujjah, aqwalul ulama, akan mendorong. Itu menjadi faktor. Yad'u ilal amal bimujibi. Mengajak seseorang untuk beramal, mengamalkan amal yang saleh, beribadah, berbuat kebajikan-kebaikan. Sebagaimana al-irada raghbatan wa rahbatan. Sebagaimana kehendak seseorang yang didukung oleh raghbah dan rahbah. Ancaman dan kabar gembira. Sehingga sungguh tidak disalahkan. Kalau kamu ngadakan pengajian kemudian bagi-bagi makanan. Ya tetapi mereka datang cuma makanan. Gak apa-apa. Yang datang karena makanan sementara. Gak apa-apa. Yang penting dengarkan kajiannya. Ada juga yang memang ikhlas cari ilmu, alhamdulillah. Jangan dianggap bertentangan, nanti enggak ngajari mereka untuk ikhlas. Qul inna a'udzukum billah. Banyak macam-macamnya untuk mendakwahi manusia. Undang mereka. Buka bersama di rumahmu. Beri nasihat mereka, beri bimbingan pada mereka. Ajak mereka untuk makan-makan. Tapi mereka datangnya karena makanan sementara. Suatu saat mereka akan masuk dalam hatinya ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Ini barakallahu fikum, yang ini adalah terghib dari luar, ilmu dari dalam. Semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Begitu juga sebaliknya. Berani kalian melanggar, berdiri. Terik matahari. Hukuman pondok santren misalnya. Lo itu kan gak ngajari untuk ikhlas. Akhirnya mereka akan meninggalkan kemaksiatan itu karena takut dihukum. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena itu saling mendukung, tidak bertentangan. Diancam dengan ancaman-ancaman. Dan dikasih ilmu tentang haramnya, jeleknya. Bahkan ini ada berbagai macam madarat-madaratnya. Kamu akan begini, kamu akan begini. Berdiri kamu. Depan kelas. Dihukum. Dan itu barakallahu fikum melatih. Beberapa anak-anak di umur-umur tertentu mereka enggak lihat benar atau salah, enggak melihat bahwa itu ada dalilnya atau enggak ada dalilnya, apakah itu begini, enggak dilihat itu. Lihatnya ustaznya galak apa enggak galak. Kalau ustaznya galak takut. Kalau misalnya gagal, berani dia melanggar. Kenapa enggak pernah dihukum? Kalau begini, alhamdulillah. Akhirnya kebiasaannya jadi jelek. Beberapa da'i-da'i ada yang baik. Memiliki kelemahan. Jangankan santrinya. Gurunya melanggar, dibiarin. Bergaul dengan hizbiyun, dibiarin. Wow. Memiliki kelemahan. Nanti kalau saya ngomong gimana? Gak enak. Nanti anu. Kan ibn Azam, apa akibatnya kira-kira? Bisa ditebak. Hizbiyun merasa aman di pondoknya. Datang satu, dua, tiga, terus. Semakin banyak, semakin banyak, semakin bingung dia. Aduh gimana ini? Kamu yang salah. Sampaikan al-haq. Ghadiba man ghadib. Wa radiya man radi. Sampaikan kebenaran. Mau marah silakan marah. Mau ridho silakan ridho. Kan ibn Azam, aku masih yang salah. Kala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh. Fal ilmu wal i'tiqad yadu ala al amal bi mujibihi, sebagaimana raghbah dan rahbah juga al amal bi mujibihi, ma akan mendorong amalan dari konsekuensinya. Yuayyidu an nadhar wal ilm, akan mendukung an nadhar wal ilm. Suatu saat anak tadi, suatu saat orang tadi yang ditegur tadi, yang dihukum tadi, akan merasa ternyata ustaz saya itu sayang sama saya. Ternyata aku selamat karena hukuman dari guru saya. Qanizan azakumullah. Apa kata Sabiq ibn Isl ketika dia dalam keadaan sudah sadar, sudah kembali kepada kebenaran? Apa ucapannya? Qanizan azakumullah. Aku selamat dengan pukulan Umar. Aku selamat dengan pukulan Umar. Karena dipukulan Umar. Zahab syaitan min ra'sih. Hilang syaitan dari kepalanya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ilmu dan kekuatan beriringan, berjalan bersama. Ilmu untuk menerangkan kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Hukuman adalah melatih dia agar mengikuti ilmu yang hak. Oleh karena itulah, tidak hanya ancaman-ancaman akhirat yang ada dalam Al-Quran, ternyata diajarkan pula ancaman-ancaman dunia. Artinya hukum-hukum hudud, hukum-hukum had, az-zaniyatu waz-zani, maka pukullah mi'ata jaldah, adribuhu mi'ata jaldah, wa la ta'khudhum ra'fah, jangan kamu kasihan, cambuk. Kalau ternyata sudah muhtam, hajar. Kalau mencuri, potong tangannya. Kalau begini, begini hukum. Ada hukum hudud. Dan ada hukum yang sifatnya ta'zir. Yang ta'zir ini haknya penguasa. Mau dipenjara, mau dicambuk, yang kira-kira membuat mereka jera, silakan. Ta'zir. Adapun hudud sudah diatur dalam Al-Quran dan tidak bisa diganti. Tidak bisa dirubah. Qanibidina azakum lakum muslimi yang terhormati, kecuali karena kondisi-kondisi tertentu yang para ulama mengecualikannya. Seperti seorang pencuri yang ternyata perkaranya karena dia kelaparan. Umar memaafkannya. Karena kondisinya terpaksa. Berbeda dengan kondisi pencuri yang memang memiliki sifat dan penyakit. Penyakit plepsel, senang nyuri. Nah, maka dengan itu akan jerah. Qanibidina azakumullah. Qala huma yata'awanani. Keduanya saling mendukung. Ilmu dan keyakinan. Dan ancaman serta kabar gembira. Siapa yang rajin, kami akan beri hadiah. Untuk anak kecil, termasuk orang dewasa. Rasulullah SAW memberikan hadiah, jubahnya kepada sahabat. Ketika bisa menjawab. Qanibidina azakumullah. Yang lain ingin mendapatkan jubah Rasulullah SAW. Nah. Dan itu barakallahu fikum, tidak bertentangan dengan al-ilmu wal-i'tiqad. فالكتاب الهادي لا بد له من سيف ينصره ويحميه. Maka kitab al-hadi, kitab yang membimbing, Al-Quran yang membimbing, harus diiringi pedang yang membela. Harus diiringi pedang yang melindungi. Qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qisth. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Lihat ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Bahwa kalau ada ilmu dalam Al-Quran, Kitabul Hadi, dan juga diiringi sunnah nabawiyah, ini ilmu harus didampingi dengan saifun yang suruh wa yahmi, pedang yang melindunginya, pedang yang menjaganya, pedang apa itu? Saiful jihad, jihad yang syar'i dengan kekuasaan. Kalau bagaimana kalau enggak memiliki kekuasaan? Sapa. Bagaimana kalau enggak memiliki kekuasaan? Sapa. Hatta talaqawni alal haus, kata Nabi. Sampai kalian bertemu aku di telaga haus. Sabar sampai ketemu. Allah berikan jalan keluar dan memberikan bantuan, maka bertemulah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibn Sa'ud. Waktu penguasa. Kelompok. Syekhul Hadi, Kitabul Hadi dengan Saiful Nasir. Ilmu dengan pedang kelop. Lakas saif. Walan al-fatwa, kata. Engkau pedangnya, kami ilmunya. Baru terasi. Khun ibn A'azah, pun sudah kita katakan tadi, kalau ternyata tidak memiliki kekuatan, ya sasar. Apa lagi? Kufu aidiakum. Setiap ditanya, setiap dituntut, setiap mereka mengusulkan dengan usulan-usulan perang di Mekah sebelum hijrah, Nabi selalu menyampaikan kufu aidiakum, kufu aidiakum. Dan ayat yang turun juga demikian, kufu aidiakum, kufu aidiakum. Karena enggak memiliki kekuatan. Nah, sabar sampai hijrah. Qala, dibawakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dalil, sebagai hujjah. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Kami telah utus rasul-rasul dengan keterangan-keterangan yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab, kitab-kitab mereka, wal mizan, timbangan hukum, liyaquma an-nasu bil qist, agar manusia menegakkan keadilan. Tiba-tiba Allah berkata, dan kami turunkan besi yang padanya ada ba'sun syadid. Apakah ini pembahasannya loncat? Lagi membahas tentang Rasul yang mendakwahkan dengan kita, tiba-tiba aku turunkan besi. Gak mungkin loncat, dan gak mungkin gak berkait. Gak mungkin gak nyambung, pasti nyambung. Gak mungkin Allah satukan dalam satu ayat. Dan kami utus para rasul membawa kitab-kitab, membawa ilmu, membawa mizan, membawa timbangan hukum. Dan kami turunkan pula besi yang padanya ada kekuatan, kata Allah. Fihi ba'sun syadid, padanya ada kekuatan. Artinya barakallahu fikum, sebagaimana diisyaratkan oleh Syekhul Islam dengan awal kalimatnya seperti itu, kemudian ayat yang dibacakan ayat ini. Apa awal kalimatnya tadi? Al-kitabul hadi la budda min sayfin yansuruhu wa yahmihi. Kitab yang membimbing dengan ilmu harus diiringi pedang yang membelanya, yang menjaganya. Ini barakallahu fikum, maka jihad tetap disyariatkan. Karena beberapa orang yang ekstrim menganggap tidak perlu jihad lagi. Sudah tidak ada masa-masa jihad sekarang. Yang ekstrim sebaliknya malah jihad dalam keadaan tidak bersama penguasa. Dua-duanya. Tetapi apa yang dituliskan dalam kitab-kitab tadi yang kita sebutkan, bahwa yang namanya jihadu madin ma'al imam, dan terus disyariatkan ila yaumil qiyamah, sampai yang terakhir melawan dajjal. Wa qala rahimahullah, beliau juga berkata rahimahullah, fad-dinul haqq la budda fihi minal kitabil hadi was-sayfin nasir. Maka yang namanya agama yang hak harus dengan kitab yang membimbing, Al-Quran, was-sayfin nasir, dan pedang yang menolongnya. Wa qad yubtala al-'abdu biman yukhfi aw biman yukhifuhu an idha'ati al-haqq wa nashrihi fala budda lahu hina idzin min al-i'tisam billahi was-sabr. Kadang-kadang yubtala al-'abdu, kadang-kadang seorang hamba diuji. Biman yukhifuhu, diuji dengan seseorang yang menakut-nakuti. An idza'ati al-haqq, kalau sampai menyebarkan kebenaran. Wa nasyrihi, kalau berani menyiarkan kebenaran, awas. Ini diuji namanya. Diuji dengan apa? Biman yukhifuhu yukhawifuh. Diuji dengan sesuatu atau orang yang menakut-nakuti. Fala budda lahu hina idzin min al-i'tisam billahi was-sabr. Maka ketika itu harus kita berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan agama Allah, istiqamah, sabar, dan sabar. Sabar. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wala sabila ila rukub hadha ad-dahr illa bi al-ra'i." Enggak ada jalan lain untuk menaiki tempat yang mulia ini kecuali dengan dua perkara. Yani dakwah, tempat yang mulia maksudnya adalah nasruddin. Enggak mungkin kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, alla yasbu fil haqqi ila lauma talaim. Fa inna lawm yudriku al faris fa yusra'uhu an farasi wa yaj'aluhu tarihan fil ardh. Salah satunya, jangan kalah dalam kebenaran oleh cercaan orang yang mencerca. Jangan pedulikan orang yang mencerca, orang yang menuduh, orang yang mengatakan begini dan begitu. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jangan pedulikan. Alangkah bodohnya kalau kafilah itu terganggu dengan anjing yang menggonggong. Berhenti. Nah, itu anjingnya menggonggong. Terus kenapa? Biarkan anjing menggonggong, kita terus jalan. Maka mereka yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan, yang mencerca dengan cercaan-cercaan, yang mencaci maki dengan berbagai macam cacian, biarkan mereka menggonggong. Kita tetap berjalan. Kalau sudah kita pastikan itu adalah kebenaran, maka kita jalan. La yakhafuna lauma talaim, tidak takut cercaan orang yang mencerca. Karena yang namanya laum yudrikul faris fayusri'uhu an farasih wa yaj'aluhu tarihan bil ardh. Karena cercaan kadang bisa mengenai penunggang kuda yang gagah, tiba-tiba dia jatuh dari kudanya dan kemudian dia terkapar di muka bumi. Artinya sangat bahaya. Berapa banyaknya orang yang gagah berani tiba-tiba ketika dicerca langsung luluh, lemah, jatuh tak berdaya. Subhanallah, maka apa sifat pertama? La yaqafuna lauma talaim. Jangan kalah. Jangan peduli dengan cercaan orang yang tercela. Subhanallah, ini yang enggak bisa melakukan sifat pertama ini siapa? Orang-orang yang ukurannya rating. Ya, enggak bisa ini. Wah, ratingnya turun. Waduh, ini kita harus ganti caranya. Materinya juga mungkin jangan ini. Anu, ratingnya turun. Enggak laku di pasaran sekarang. Ini enggak bisa. Orang-orang yang la yakhafuna lauma talaim, yang menyatakan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil, tidak peduli cercaan orang yang mencerca, ini biasanya barakallahu fikum tidak laku di kalangan mereka. Mau masuk TV yang mana enggak laku. Kenapa? Dia terlalu anu, terlalu apa? Terlalu takut. Apa maknanya takut? Ya terlalu begitu, kalau hak bilang hak, kalau batil bilang batil. Ya bagus. Kenapa enggak suka? Ya kan pemirsa kita kan macam-macam, Pak Ustaz. Kan pemirsa kita ini ada dari kelompok yang berbagai macam. Ya mestinya kan anulah Pak Ustaz bisa paham. Biar Bapak Ustaz baik, kita juga baik. Ustaz untung, kita juga untung. Karena ini azab Allah, kasihan. Kasihan, sulit. Qulna na'azakumullah. Maka barakallahu fikum. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk menegakkan dakwah ini butuh dua perkara. Untuk menegakkan dakwah ini perlu dua perkara. Untuk menegakkan dakwah ini harus ada pada mereka-mereka pengusung-pengusungnya. Yang membawa dakwah ini harus punya istiqamah dan kesabaran dengan cercaan-cercaan, tuduhan-tuduhan, berbagai macam ucapan-ucapan yang jelek, dikatakan engkau terlalu saklek, dikatakan engkau terlalu ekstrim, atau engkau begini, engkau begitu. Kalau engkau berbicara hak, sampaikan hak. Jangan pedulikan mereka. Kalau ngimbangi ucapan mereka, ujung-ujungnya kamu bingung. Oh iya, kita harus anu, berubah. Ini kasihan dia. Dia merasa tertinggung dengan ucapan kita kemarin. Ganti. Ternyata yang sana yang tertinggung. Nah, kalau gitu kita harus imbang yang sana juga. Yang di sana yang tertinggung. Aduh, gimana ya? Sekarang mereka yang tertinggung. Pusing-pusing amat. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia itu tujuan yang tak akan pernah tercapai. Saya ulangi. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia itu tujuan yang tak akan pernah tercapai. Pasti aja ada yang tidak ridho. Kamu membuat itu yang sana, yang sini enggak ridho. Kamu bikin itu yang sini, yang sana enggak ridho. Carilah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, ghadiba man ghadib wa radiya man radi. Silakan yang ridho, silakan yang marah, tafadhalu. Silakan. Faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Silakan mau menerima atau menolak, ini adalah hak, ini yang saya sampaikan agar Allah ridho. Enak. Hatinya lapang. Tenteram. Yang akan mendekat kepadanya orang-orang baik. Yang akan menjauh dan marah-marah orang-orang jelek. Alhamdulillah. Rabbul alamin. Wasani, yang kedua. Antahuna 'alaihi nafsah fillah. Yang kedua, sebaliknya. Tadi suruh tegar dengan cercaan siapapun, tetap kamu gagah berani, tidak pedulikan cercaan mereka. Sekarang yang kedua, kamu rendahkan dirimu, kamu kalahkan dirimu, kamu murahkan dirimu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, murahkan semurah-murahnya. Mau engkau dilecehkan, direndahkan, diejek, dijatuhkan, tidak apa-apa kalau karena Allah Taala. Fayuqaddim hina idzin wa la yakhaful ahwal. Kalau dia sudah murahkan harga pribadinya di hadapan Allah, kalau dia sudah rendahkan dirinya di hadapan Allah, maka dia tidak peduli walaupun dia harus mati kalau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira membuahkan apa? Membuahkan keberanian. Membuahkan keberanian. Karena dia sudah tidak peduli. Kalau ini jalan Allah, aku rela ya Allah. Kalaupun aku harus mati. Sehingga ancaman apapun kecil bagi dia. Karena dia mengharapkan dari Allah SWT pahala. Wahina idzin la yakhaful ahwal. Maka dia tidak takut pada ahwal. Haul, haul, kengerian, kengerian. Dia tidak takut. Famata khafatin nafs ta'akhkharat wahjamat wa'akhladat ilal ard. Kapan dia merasa takut, khawatir terhadap dirinya, merasa dirinya berharga, jangan sampai saya mati, jangan sampai begini. Saat itu, dia akan mundur. Setelah mundur, berhenti dari dakwah. Kemudian dia tinggalkan kebenaran. Wa akhlada ilal ardi. Kemudian dia melekat ke bumi, enggak berani bangun. Enggak berani berangkat jihad, enggak berani memperjuangkan kebenaran, enggak berani menyatakan yang hak adalah hak, dan enggak berani menyatakan yang batil adalah batil. Karena melihat resikonya mengerikan. Berarti kamu masih menganggap mahal dirimu di hadapan Allah. Kamu di hadapan Allah dan apa-apanya? Hartamu dan nyawamu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka korbankanlah dirimu dan hartamu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia merasa kalau dirinya milik Allah, dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, maka dia tidak peduli dengan ancaman apapun, sebesar apapun, sengeri apapun. Ini yang namanya keberanian. Ini yang namanya syaja'ah. Qanibin a'azakumullah. Yang kita bahas penghalang kebenaran, yaitu ketakutan, rasa takut. Berarti yang akan mendukung kebenaran adalah keberanian di atas kebenaran. Keberanian di atas kebenaran. Masih ucapan Ibnu Qayyim selanjutnya, wa la yatimmu lahu hadzanil amrani illa bis-sabr. Dan tidak akan keduanya bisa sempurna kecuali dengan kesabaran. Dicerca yang layak qulat laumata laim, apa itu? Sabar. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kata Allah, sabar atas apa yang mereka ucapkan. Apa yang mereka ucapkan? Cercaan-cercaan, tuduhan-tuduhan, julukan-julukan. Wasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan tinggalkan mereka dengan baik. Tinggalkan mereka dengan baik. Ini barakallahu fikum yang namanya sabar di poin pertama. La yakhafuna laumata laim. Sedangkan pada ancaman-ancaman. Faman sabara qalilan sarat tilkal ahwal rihan rukha'an fi haqqih tahmiluhu binafsiha ila matlubihi. Kalau kengerian-kengerian tadi kamu sabari, tetap maju. Tetap maju. Karena na'azakumullah. Maka apa yang tadi merupakan sesuatu yang mengerikan lewat begitu saja seperti angin sepoi. Habis itu justru kamu terdorong dengan angin tadi mendapatkan apa yang dituju, yaitu memberikan ilmu, menyampaikan hidayah. Alhamdulillah ternyata banyak yang mengikutinya. Dan itu banyak contoh-contohnya, banyak bukti-buktinya. Bahkan ada yang sampai dia terbunuh, tetapi dengan terbunuhnya dia, seluruh yang ada di sekitarnya masuk Islam. Seperti kisah yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam riwayat, yang dia dalam keadaan tadinya dididik untuk jadi tukang sihir oleh rajanya, oleh seorang musyrik kafir. Tetapi setiap dia berangkat, dia melewati seorang saleh yang mengajarkan ilmu, sampai dia mendapatkan ilmu agama yang lurus, dia mendapatkan ilmu sihir. Maka mulai dia betah dia, karena bertentangan antara keduanya. Maka dia tinggalkan. Kata orang soleh, katakan kepada rajamu bahwa engkau ditahan oleh tukang sihir. Kalau terlambat ke tukang sihir, katakan bahwa engkau ditahan oleh raja. Itu saja. Sampai terjadi apa yang terjadi. Dia semakin alim, maka dia ketika menghadapi satu binatang yang mengganggu manusia, maka dia berkata, berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kalau memang ilmu yang diajarkan oleh orang soleh tadi adalah yang hak, maka kalahkanlah binatang ini. Dilempar. Ternyata kalah. Maka saat itu dia tinggalkan ilmu tukang sihir, dia pegang ilmu agama, ilmu tauhid. Sampai barakallahu fikum diupayakan oleh raja tadi untuk dibunuh, tidak berhasil. Dengan cara apapun tidak berhasil. Dibawa ke bukit yang tinggi untuk dilemparkan dari atas, ternyata belum sampai di puncaknya, gunung itu goncang, semuanya jatuh dan terbunuh kecuali anak muda tadi. Balik ke rajanya, Allah menyelamatkan aku. Ila akhir. Sampai kemudian anak muda tadi berkata, engkau enggak akan bisa membunuhku kecuali dengan mengucapkan bismi rabbi hadzal ghulam. Yani dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini, baru bisa. Kalau tanpa nama Allah enggak akan bisa. Maka dikumpulkan manusia, maka dipanah anak muda tadi di pelipisnya dengan menyatakan dengan nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Terbunuh, mati. Tapi seluruhnya berkata, amanna bi rabbi hadzal ghulam. Kami semua beriman dengan Rabbnya hadzal ghulam. kebingungan mereka. Kebingungan, habis akal, gali parit. Siapa yang beriman kepada Allah akan kami bakar. Siapa yang beriman kepada aku selamat. Kamu beriman pada siapa? Pada Allah, masuk dalam api. Dibakar satu persatu mereka dalam lubang, dalam ukhdud, sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qutila ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqud, idhum alaiha qu'ud. Celaka yang menggali parit itu dan menyalakannya dengan api, yang kemudian mereka duduk-duduk melihat orang yang beriman dibakar dalam api. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah al-aziz al-hamid. Tidaklah mereka menghukumnya kecuali karena mereka beriman pada Allah yang Maha Mulia. Fadzilna a'azakumullah, kisah ini disebutkan dalam tafsir ayat ini dan juga disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Barakallahu fiikum. Dia terbunuh, tetapi apa yang menjadi tujuannya berhasil. Mereka semua beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Fadzilna a'azakumullah, kembali kepada kita. Gak apa-apa terlalu lama. Kenapa datangnya terlambat lah? Jadi hutangnya terbayar. Qala, dikatakan, kalau disabari, kengerian-kengerian tadi tiba-tiba lewat begitu saja. Seperti angin yang lembut, yang membawa dia kepada tujuannya. Fabainama huwa yakhafu minha izfarat a'zama awalihi wa khadamih. Yang tadinya dia paling takuti, ternyata tiba-tiba berubah jadi sebesar-besar penolongnya dan mendukungnya dan membantunya. Wa hadzal amr la ya'rifu illa man dakhala fi. Dan ini tidak akan bisa dipahami kecuali oleh orang yang mengalaminya. Enggak akan bisa dimengerti kecuali oleh orang yang memasukinya. Coba kalau kalian merasa khawatir, kemudian kalian gelisah, kalau saya tegakkan kebenaran, bayangannya ini mengerikan sekali. Kalau kamu kalahkan, pergi. Coba. Pegang kuat-kuat, sabar, istiqamah. Apa yang akan terjadi? Insya Allah saya. Akan lewat begitu saja. Loh, ternyata tidak ada apa-apa. Tadi sudah takut, sudah gelisah. Ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian azakumullah, ini banyak terjadi sepanjang sejarah. Wa amma markabuhu fasidqul laja ila Allah. Adapun kendaraannya untuk menuju kesabaran tadi, sabar ketika dicerca dan sabar ketika diancam, kendaraannya adalah sidqul luju ila Allah taala. Bersandar kepada Allah dengan jujur, dengan sebenar-benarnya. Walinqata'i ilaihi bikulliyatih, dan kamu pusatkan seluruhnya kepada Allah secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Ya Allah, tawakkaltu 'alaik. Aku bertawakal pada Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jangan. Lanjutkan perjalananmu, sampaikan kebenaran, jangan pedulikan. Ternyata lewat begitu saja. Enggak ada apa-apa. Qul inna a'udzu berarti kesabaran itu akan bisa kita miliki kalau kita memiliki tawakal kepada Allah yang sempurna. Sidqul luju ilaih. Bersandar dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqiqul iftiqar ilaihi min kulli wajhin. Dan juga mewujudkan rasa istiqamah, rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Min kulli wajh, dari segala sisi. Berarti dia menyerahkan dirinya kepada Allah, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, aku akan begini. Aku bertawakal kepada-Mu satu-satunya. Enggak ada penolong lain kecuali Engkau, ya Allah. Ini barakallahu fikum yang akan bisa menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Wa dhara'ah ilaih, dan juga tadarru' ilallah. Tunduk atau tadarru' itu meratap, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan sangat. Wa sidqut tawakkul alaih, dan benar-benar bertawakal, bergantung kepada Allah secara penuh. wal isti'anah bihi, dan meminta pertolongan kepadanya, wal insurah baina yadayhi kal ina'il maslum al maksur al farik allati la shay'a fi, dan kau rendahkan dirimu, kau jatuhkan dirimu di hadapan Allah seperti bejana yang pecah luluh lantah di hadapan Allah, yang farir, yang enggak ada apa-apanya, kosong enggak ada isinya di hadapan Allah Taala. Artinya betul-betul kamu pasrah merendah di hadapan Allah, ya Allah aku enggak punya apa-apa. Aku enggak memiliki kekuatan apapun. La haula wala quwwata illa bika ya Rabb. Enggak ada daya upaya, enggak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Yatatalla ila qayyimihi wa waliyyihi an yujbir. Berharap kepada Allah. Mengharapkan dari Allah yang membimbingnya. Berharap dari Allah yang meluruskannya, walinya, penolongnya. Berharap dari Allah akan membelanya. Wa yalummu sya'atahu wa yamuddahu min fadlihi wa yasturuhu. Fahadha alladhi yurja lahu an yatawallallahu wijayatah. Dia salahkan dirinya. Dia katakan di hadapan Allah, Allah aku belum apa-apa. Aku belum berbuat apapun. Aku masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Ya Allah, kalau engkau tidak menolongku, tidak membantuku, aku akan binasa. Ini kalimat yalumu sya'atahu wa yamuddahu min fadlihi wa yasruhu. Dan kemudian menjulurkan tangannya, mengharapkan fadilah dari Allah dan mengharapkan Allah menutupi kekurangan-kekurangannya. Orang yang seperti inilah yang diharapkan akan dibela oleh Allah dan dibimbing ke dalam hidayahnya. Wa yakshifa lahu ma khafiya ala ghairihi, dan akan dibukakan untuknya apa yang tersamar bagi orang lain. Min tariqi hadhihi al-hijrah wa manaziliha, akan ditunjukkan jalannya kemana? Jalan hijrah wa manaziliha, tempat-tempatnya. Qul ibn a'azakum rabbikum. Dinukilkan dalam risalah Tabuqiyah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Indah barakallahu fikum. Nakfi bihadha wal 'afwu minkum 'ala al-ithalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.